Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumahu wa ta'lima al-ifada wal istifada wal hasala tamassuk bi kitabillah. وسنتي رسوله والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعلى الجملة فاليقين أصل الإيمان. Maka kesimpulannya keyakinan tersebut adalah pokok dari keimanan. Wasairul maqamat asy-syarifah wal akhlaq al mahmudah wal amal as-salihah min furu'ihi wa thamaratihi, dan semua kedudukan-kedudukan yang mulia dan akhlak yang terpuji serta amalan-amalan yang baik itu adalah cabang daripada keyakinan dan hasil daripada keyakinan. والأخلاق والعمل تابعة لليقين قوة وضعفا. Dan akhlak seseorang serta amal ibadahnya serta amalannya mengikuti keyakinannya dalam kekuatannya dan kelemahannya. Wasihatan wasukman, dalam baiknya dan dalam sakitnya. Qala Luqman alaihi salam, la yustata'ul amal illa bil yakin. Berkata Luqman alaihi salam, tidak bisa amal ibadah dilaksanakan kecuali dengan adanya keyakinan. Wala ya'mal 'abdu illa bi qadri yakinih, dan seorang hamba tidak beramal kecuali seukuran keyakinannya. Wala yughassir 'amilun hatta yanqus yakinuh, dan seseorang tidak lalai dalam ibadah kecuali karena berkurangnya keyakinannya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya keyakinan tersebut adalah keimanan seluruhnya. Yang mana sini lagi-lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan akan pentingnya keyakinan dan keimanan seseorang. Maka satu poin tadi dikatakan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan itu ditentukan dengan keimanan dan keyakinan seseorang. Bertambah kuat iman dan keyakinan seseorang, bertambah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, jika keimanan dan keyakinan seseorang lemah, berarti menunjukkan bahasanya dia mempunyai derajat yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam hal ibadah dikatakan juga tadi bahasanya dengan keimanan yang baik dan keyakinan yang kuat, maka seseorang akan melakukan ibadah dengan sempurna dan baik pula. Tapi begitulah sebaliknya, begitu juga sebaliknya, jika seseorang tidak punya keyakinan yang baik, tidak punya iman yang kuat, maka dia tidak akan melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik pula. Jadi artinya ya, keyakinan dan keimanan adalah poin penting sebagai patokan seseorang bisa beramal. Oleh karena itu Sayyidina Luqman tadi berkata kepada putranya, la yustata'ul ilm illa bil yakin. Ketahuilah wahai anakku, seseorang tidak bisa melakukan amal ibadah kecuali disertai dengan keyakinan. Oleh karena itu dalam puasa misalnya dikatakan, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirah lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tidak dikatakan di sini man soma Ramadan ghufirah lahu ma taqaddama min dzambi, tapi dikatakan man soma Ramadan imanan wahtisaban. Imanan artinya dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa akan diberikan ini dan itu, barang siapa yang berpuasa akan diberikan pahala ini dan itu, akan diampuni dosa-dosanya. Dia yakin. Nah ini perlunya keyakinan. Oleh karena itu kalau seseorang yakin akan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yakin dengan adanya surga, yakin dengan adanya Al-Kausar. Minum telaga dari telaga Kausar langsung ya dengan tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ya, yakin dengan adanya majlis Al-Anbiya di surga nanti. Majlis yang di situ dihadiri para semua para nabi, dihadiri semua para wali Allah Subhanahu wa taala. Yang siapa yang mendapatkan kehormatan dan kemuliaan masuk surga pasti akan menghadiri majlis tersebut. Yakin dengan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yakin dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tersebut. Siapapun pasti akan semangat untuk beramal. Tidak mungkin dia akan malas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan ini berbeda-beda. Ada yang yakinnya sedikit, ada yang yakinnya sedang, ada yang yakinnya kuat. Yang bertambah kuat yakinnya, bertambah semangat dalam ibadahnya. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis, i'mal. I'mal li dunyaka biqadri muqamika fiha. Wa'mal li akhiratika biqadri muqamika fiha. Kamu beramallah untuk duniamu sekedar berapa lama kamu tinggal di dunia. Berapa lama kita tinggal di dunia? Kita tidak tinggal di rumah di dunia ini selama-lamanya. Kita sadar ya, suatu saat nanti kita akan mati. Suatu saat nanti kita akan merasakan bagaimana yang namanya sakaratul maut, yang namanya dicabut nyawa kita nantinya suatu waktu akan tahu dan akan kenal kita dengan Israel. Itu pasti, sebagaimana yang sudah meninggal dunia sudah mengalaminya suatu waktu, pasti juga kita akan mengalaminya. Dan kita yakin tidak akan ada seorang pun yang meyakini dia tidak akan mati. Dan terbukti sudah kita lalui, orang tua atau mungkin kakek kita sudah tidak ada. Apalagi kakek-kakek kita sudah tidak ada. Orang-orang yang terdahulu, mana Fir'aun, mana Haman, mana Qarun, mana Abu Jahal, Abu Lahab, sudah tidak ada semuanya. Terus silih berganti, kita pun juga akan menyusul mereka nantinya. Itu sesuatu daripada sunnatullah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi, sampai dikatakan ya ubudullaha ubud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kamu kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang keyakinan. Yang namanya keyakinan ini yang dimaksud oleh ahli tafsir adalah kematian. Dinamakan keyakinan dalam Al-Qur'an karena memang semua orang pasti meyakini akan adanya kematian. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun, innahum mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, ya, kamu akan mati, mereka juga akan mati. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berhak untuk hidup selama-lamanya di dunia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak mendapatkan kemuliaan tersebut. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja dan nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan kemuliaan selama-lamanya di dunia, apalagi selain mereka, selain para nabi. Jadi kita akan merasakan yang namanya namanya al-maut, yang namanya kematian, dan itu tidak akan lama lagi kita akan mengalaminya. Kullu mautin kullu atin gharib. Al-mautu atin an gharib. Kullun lahu minhu nasib. Man kana danin aw ghasib fa huwa musiba ama. Ya, kematian akan datang, Syekh Abdullah bin Saudah. Kematian akan datang sebentar lagi. Man kana qasin aw dani, baik dia orang yang mulia ataupun orang biasa. Siapapun tidak pandang bulu, mau dia orang alim, mau orang bodoh, mau orang kaya, mau orang miskin, pejabat atau rakyat biasa, tidak pandang bulu di sini, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Ya, oleh karena itu zaman yang tambah sekarang ini tambah dekat dengan hari kiamat, bertambah hilang barokah daripada umur, tidak terasa cepat. Ya, kita kalau mikir-mikir lagi, ternyata umur kita ini sudah bertambah sekian, ternyata umur anak sudah sekian. Anak sudah tua ya. Ini tambah berjalannya waktu, itu tambah juga hilang barokah daripada umur. Tambah cepat kita merasakan atau melewati zaman yang ada, waktu yang ada ini, tambah tidak ada barokahnya. Nabi Nuh aja yang dikatakan umurnya sampai hampir 1000 tahun, 1000 tahun hidup di dunia. Ketika ditanyakan, ya Nuh, bagaimana kamu hidup di dunia selama 1000 tahun ini? Maka Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, aku hidup selama itu di dunia ini seakan-akan aku masuk rumah dari pintu dan kemudian keluar dari pintu yang lain. Maksudnya tidak terasa, 1000 tahun aja tidak terasa, itu zaman dulu apalagi sekarang. Itu pasti akan kita rasakan. Ya, oleh karena itu ya, keyakinan kematian tersebut yang sudah kita yakini, dan pasti di setelahnya kematian pasti adalah kejadian-kejadian yang sudah dijelaskan dan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nanti ada namanya mungkar nakir, akan bertanya di kuburan, dan terus ada sirat mustaqim, ada mizan di timbangan amal kita, dan kemudian ada nantinya tatayyuru suhuf, setiap seseorang akan berterbangan buku-buku amalannya, dan setiap masing-masing akan menerima dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya. Jika dia dengan tangan kanannya menerima kitabnya, maka dia akan menjadi bahagia di akhirat nanti. Tapi jika dia dengan tangan kirinya menerimanya, berarti dia orang yang sengsara nantinya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semuanya akan kita alami. Keyakinan yang kuat akan apa yang akan terjadi setelah kematian, itu mendorong seseorang pasti akan beramal dan beramal, beribadah dan beribadah lagi. Tapi kalau kita tidak punya keyakinan, tidak ada kekuatan iman akan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, akan malas-malasan ibadah, kurang kuat. Inilah yang dikatakan tadi, imal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Kita tidak lama hidup di dunia, maka kalau kalian beramal untuk dunia, beramallah sesuai dengan masa atau waktu yang kalian lalui di dunia. Artinya karena di dunia ini hanya sebentar dan sesaat, maka untuk mencari hal keduniaan, maka jangan mencarinya berlebihan, secukup-cukupnya. Begitu juga i'mal li akhiratik biqadri muqamika fiha. Kalau kalian ingin beramal untuk akhirat kalian, maka beramallah sesuai dengan masa kalian di akhirat nanti hidup berapa lama. Ya, di akhirat tidak ada batas-batasnya. Tidak ada kematian lagi di akhirat, setelah nanti mati tidak ada kematian lagi. Selama-lamanya. Kalau di surga, selama-lamanya di surga. Kalau orang kafir tidak ada iman, selama-lamanya di neraka. Orang muslim yang ada yang banyak maksiatnya, ya pastilah akan ada di neraka kemudian pindah ke surga. Itu nantinya di surga juga selama-lamanya, tidak akan ada batas-batasnya. Suatu yang panjang, masa yang sangat panjang, bahkan tidak ada batasnya. Kebahagiaan di situ ya akan abadi dan selamanya, tidak akan kita raih hanya dengan kita beramal dan beribadah sebentar dan sesaat saja di dunia ini. Kalau misalnya mereka orang-orang yang mencari dunia, orang-orang yang mencari harta, kita tahu di subuh hari, pagi hari, bahkan kadang-kadang di antara mereka subuh hari sudah keluar dari rumah mereka untuk mencari apa? Mencari uang, untuk mencari dunia. Pisah dengan keluarga seharian, tidak kumpul dengan keluarga sampai malam datangnya, ketemu di malam hari aja sudah capek-capeknya tidur, berangkat besok bangun dari tidurnya sudah berangkat lagi untuk kerja cari dunia. Mereka korbankan waktu mereka, mereka korbankan tenaga mereka, mereka korbankan pikiran mereka untuk mencari dunia yang hanya akan dimakan 1 bulan aja, sesaat aja akan dirasakan dan dinikmati. Kenapa kita tidak berkorban dengan waktu, jiwa dan pikiran kita untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan selama-lamanya? Bukan sesaat, bukan sebulan, bukan setahun, tapi selama-lamanya, tidak ada batasnya. Kok tidak mau kita banyak baca Al-Quran, banyak sholat, banyak beribadah, menahan diri daripada maksiat? Inilah yang dia katakan, i'mal li akhiratik biqadri muqamika fiha wa amal li jannatik biqadri hajatika ilaiha. Kalau kalian mau beramal untuk surga kalian, beramallah sesuai dengan hajat dan keinginan kalian. Seberapa kuat keinginan kalian masuk surga? Kalau ana sih enggak kepingin masuk surga. Enggak usah sholat, enggak apa-apa kalau enggak kalian enggak kepingin masuk surga. Ana kepingin masuk surga, beramal, beribadah. Ana kepingin dan kepingin surganya yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Ya beramal yang banyak sesuai dengan hajat kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau masuk surga. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ya aba? Siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak ada yang tidak mau masuk surga. Ketika ditanya, ya Rasulullah, man ya aba? Man ato'ani dakhala al-jannah wa man asho'ani faqad aba. Barang siapa dia taat kepadaku, dia beribadah sesuai dengan jalanku, syariatku, maka dia akan masuk surga. Kalau dia tidak taat kepada aku, bermaksiat, melanggar daripada apa yang sudah aku jelaskan, faqad aba, tidak dikatakan dakhulan nar, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Ya, setiap masing-masing kita kalau ingin masuk surga, kita tunjukkan keinginan kita. Tidak mungkin anak kepingin beli bakso tapi dia duduk di situ tidak pergi. Ya, dia mungkin datang dengan sendirinya beramal, beribadah. Kita ingin ada mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan keinginan kita. Seberapa besar keinginan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, begitulah amal kita, ibadah kita, kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dikatakan tadi, la yustata'u al-amal illa bil yakin. Seseorang tidak mungkin bisa beramal beribadah kecuali dengan keadanya keyakinan dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya nanti. Oleh karena itu, ya, Ramadan ini akan sebentar lagi kita sambut. Ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat nantinya, diberi taufik dan hidayat oleh Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan menjauhi semua larangannya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat dalam melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ini Ramadan kita jadikan sebagai kesempatan untuk menambah keyakinan kita, menambah amal kita. Dengan apa? Dengan ibadah. Ini ya, kalau kita sudah katakan bahwasanya ibadah, iman seseorang, keyakinan seseorang bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah, itu tergantung amal ibadahnya. Kalau setiap hari nongkrong di diskotik, ya itu adalah iman yang lemah, tidak mungkin bertambah imannya. Tapi kalau dia hadir di pengajian, kalau dia selalu sholat lima waktu, dia selalu hadir di masjid, akan bertambah sedikit demi sedikit imannya, bertambah imannya, bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sahibul Zibat, fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi zata zidi, maka jadilah kalian sebagai orang yang terus bertambah imannya, sebagai orang yang terus bersih hatinya, bikasrati sholati wa taati. Dengan apa bertambah imannya? Dengan apa bertambah bersih hatinya? Bikasrati sholati wa taati, dengan banyak melaksanakan sholat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki mali nafsi min syahwati, meninggalkan semua hawa nafsu, semua keinginan-keinginan yang diinginkan hawa nafsu masing-masing. Ya, wa tarki mali nafsi min syahwati, fa syahwatun nafsi ma'azunubi mujibatani qaswatal qulubi, maka hawa nafsu begitu juga melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, mujibatani qaswatal qulubi, menyebabkan kerasnya hati. Oleh karena itu Ramadan, ya, kita harus siapkan. Kita harus betul-betul kita persiapkan, dengan bukan hanya ketika Ramadan kita tidak ada persiapan, lewat begitu aja kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah. Ingat Rasulullah SAW mengatakan, rahima anfu rajulin, rahima anfu rahima anfu abdin adraka Ramadan falam yufarlah. Yang artinya akan sengsara, akan kecewa seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan falam yufarlah, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan amin, diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat-sangat berarti menunjukkan sangat-sangat keji, sangat-sangat jauh dari Allah kalau seseorang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan bahkan salafus saleh itu mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari sebelumnya. Ada yang 3 bulan sebelumnya sudah persiapan. Bahkan ada yang 6 bulan sebelumnya sudah mempersiapkan dan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana persiapkan? Ya, dengan amalan-amalan sebagaimana kita katakan bulan-bulan kemarin, bulan Rajab, bulan sudah mereka persiapkan amalan mereka dengan sebaik mungkin. Kemudian Ramadannya pun sudah dipersiapkan. Nanti di Ramadan akan melakukan apa? Ramadan nanti akan mereka yang akan mengatakan anak menambah amalan ini, anak menambah Quran anak, yang dahulu anak setiap hari hanya baca 2 lembar, 3 lembar akan membaca 10 lembar. Yang dahulu ya membacanya hanya 10 lembar setiap hari akan membacanya 30 lembar. Yang dahulu 1 juz akan membacanya 2 juz, terus tingkatkan sampai kita ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu sengaja Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya ini bertambah amalnya di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita tidak ada sholat tarawih, yang namanya sholat tarawih, mungkin kita tidak akan sholat itu. Tambahan daripada sholat yang sudah kita biasa lakukan selain bulan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat tarawih. kita bertambah amalnya. Yang mana satu kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Minimal 70 kali lipat dan dilipat gandakan bisa sampai 700, bisa sampai tidak diketahui oleh Allah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liswa'in farhatan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata Nabi SAW, orang yang puasa nantinya akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kesenangan. Pertama, kesenangan ketika dia berbuka. Setiap masing-masing ketika berbuka senang. Ya, ketika jangankan ketika mendengar azan, setengah jam lagi azan sudah kita senang. Wah, alhamdulillah sudah jam 5 sore ini. Farhan. Mau makan, mau minum, es campur sudah siap. Ya, kalau salaf kita katakan tadi persiapan dengan amal, ya, ditambah Qurannya, nanti anak mau nambah sholatnya, persiapan dengan amal akan bertambah. Ini kalau kita kayaknya sudah persiapannya dengan makanan, hari pertama makan ini, pagi hari kedua makan ini bedanya kita dengan salafus soleh. Jadi tidak heran kalau salafus soleh melewati bulan Ramadan selesai mereka jadi orang wali, karena mujahadah, ibadah terus. Ya, tidak ada ruang waktu yang luang, tidak ada. Sampai-sampai Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini menangis ketika mendekati datangnya bulan Ramadan, menangis. Ketika ditanya kenapa menangis ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, iya, ketika aku melihat orang-orang, ketika aku melihat anak-anakku bisa menambah amal, aku Ramadan akan menambah amal ini, aku menambah amal ini, aku menangisi diriku sendiri. Kenapa memangnya tidak bisa dia menambah amal? Ya, memang Habib Abdullah bin Husain bin Tahir tidak bisa nambah amal lagi di bulan Ramadan. Karena apa? Hari-harinya sudah penuh dengan amal. Jadi belum masuk bulan Ramadan itu hari waktu-waktunya sudah penuh dengan ibadah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini setiap hari baca salawat untuk Rasulullah SAW minimal 25 ribu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 ribu. Ya Allah 25 ribu. Dan sekian-sekian di ratus rakaat setiap hari. Dan sekian itu belum mengajarnya, belum ibadahnya. Sehingga Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini sampai-sampai kalau makan pun dari hematnya waktu, dari takutnya dia kehilangan waktu tanpa ada faedah, tanpa ada manfaat, kalau makan itu bergantian dengan saudaranya. Jadi tidak makan bareng. Nanti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir makan dulu, ya, makan, saudaranya disuruh baca kitab. Baca kitab. Jadi dia makan sambil mendengarkan ilmu, mendengarkan faedah. Ketika selesai dia makan, saudaranya nanti makan, dia yang baca kitab. Dari betul-betul takutnya ilmu itu lewat tanpa, waktu itu lewat tanpa ada ilmu, tanpa ada faedah, tanpa ada ibadah. Itu ya mereka, sehingga Habib Abdullah bin Husain sampai menangisi dirinya sendiri karena tidak ada waktu lagi untuk menambah amalnya ketika datang bulan Ramadan. Ya, kalau kita alhamdulillah kita bisa menambah waktu kita, jangan disia-siakan. Belum tentu Ramadan yang akan lari yang selanjutnya belum tentu kita mendapatkannya. Takdir Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi ya dengan hal yang lain. Oleh karena itu, yang kita katakan tadi lisaim farhatan, orang yang puasa ini mempunyai dua kesenangan, kesenangan ketika berbuka. Katanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, kesenangan ketika berbuka ini bukan yang dikira oleh kebanyakan orang senang dengan makan dan minum, bukan. Tapi kesenangan ketika berbuka adalah kesenangan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya taufik, kekuatan sehingga dia sempurna bisa melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita maghrib itu adzan Allahu akbar senang, alhamdulillah ternyata Allah memberi hidayat ana berpuasa hari ini. Ternyata Allah menakdirkan ana bisa berpuasa sempurna. Senang, enggak ada terjadi sesuatu. Ya, ada orang yang punya kekuatan sehat walafiat tapi tidak dapat taufik untuk ibadah puasa. Ada yang sebaliknya, ada yang mendapatkan taufik hidayat dari Allah Subhanahu wa taala tapi badannya sakit, enggak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada yang gila ya dan sebagainya dan semisalnya, tapi dengan gila tersebut tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dan seterusnya. Ya, ketika kita mendengarkan azan yang berarti selesai dan sempurna ibadah puasa kita, kita senang alhamdulillah, berarti ditakdirkan. Coba andai kata di siang hari tadi misalnya ditakdirkan dia gila, batal puasanya. Ditakdirkan sakit, bisa batal puasanya dan seterusnya juga. Tapi ketika mendengar suara azan, ketika itu selesai puasanya sempurna, dia senang. Senang ketika berbuka itu maksudnya. Dan senang ketika berbuka juga, sebagian mengatakan senang ketika berbuka. Karena apa? Karena dia ketika itu mendapatkan doa mustajab, doa khusus dikabulkan bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, kita kadang-kadang melihat orang-orang ini lalai ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan sibuk berdoa tapi sibuk makan dan minum, doanya lupa. Ini salah. Dan iman sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan ya, ini promosi dari Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau berbuka puasa ketika itu akan dikabulkan doanya. Ini iman, dilawati begitu aja tanpa berdoa ya mubazir. Oleh karena itu berdoa ketika itu, dan berdoa perlu diingat dan perlu diketahui ya, berdoa dengan doa puasa ini sebenarnya bukan sebelum makan dan sebelum minum, bukan, tapi setelah makan dan setelah minum. Cuma setelah makan dan minum sedikit, yang penting kita makan kurma, minum air, habis itu kita baru berdoa. Jadi bukan sunnahnya berdoa dulu, bukan, doa dulu. Kalau kita doa dulu tidak khusyuk, kita yakin insya Allah depan kita sudah siap, yang lain sudah makan, semua tidak khusyuk. Makan dulu, hilangkan haus yang ada di tenggorokan, makan kurma ya 3 butir, habis itu baru berdoa. Ya, apalagi ya, dikatakan di antara doanya ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi kaftartu zahabati dhama, ya kan, zahabati dhama, ya Allah alhamdulillah kami bisa berpuasa untukmu, kami Islam dan iman kepadamu, ya zahabati dhama, ya Allah alhamdulillah hausnya sudah hilang. Kalau belum minum masa bilang zahabati dhama padahal belum minum dia? Jadi kan ya, yang benar adalah berbuka itu ya terlebih dahulu, minum terlebih dahulu, baru kemudian berdoa. Doa dengan apa aja yang kalian inginkan. Dan jangan lupa juga untuk menjawab azan. Kadang kita dari sibuknya dengan makan dan minum sampai lupa menjawab azan. Padahal kita tahu bahasanya, barang siapa yang mendengar azan tapi tidak menjawabnya, akan dituangkan di kedua telinganya dengan timah yang panas, sehingga panas sampai meleleh, sehingga membakar semua dagingnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini juga perlu diingat. Dan juga perlu diketahui juga bahwasanya ketika bulan Ramadan awal-awal Lailah, malam pertama di bulan Ramadan, ya kita dianjurkan untuk sholat 4 rakaat. Ya, untuk sholat 4 rakaat. Ya, yang mana dalam 4 rakaat ini kita baca suratul Fatih. Baca apa? Surah Al-Fatih. Enggak panjang. Ya, tidak terlalu panjang suratul Fatih. Ini suratul Fatih dibagi jadi 4 bagian. Jadikan 4 bagian. Jadi rakaat pertama baca 1/4 pertama, rakaat kedua 1/4 kedua, dan seterusnya sampai selesai. Ya, insyaallah barang siapa yang mengamalkan salat ini dengan bacaan surat ini, dia akan dijaga dari segala musibah, dari segala kejelekan selama 1 tahun sampai Ramadan yang akan datang, yang insyaallah mendapatkan Ramadan yang selanjutnya. Dan juga insyaallah pun juga akan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki ini tidak perlu dicari, tidak perlu diniatkan. Yang penting ya kita sehat walafiat, rezeki kita datang tapi kita dalam keadaan stroke, dalam keadaan sakit jantung kroner, ya, buat apa rezeki yang ada di tangan kita? Lebih baik ya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya rezeki akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, kita dianjurkan juga untuk salat, untuk niat Ramadan penuh. Jadi selain kita niat setiap malam, kita niat besok puasa, nahaitu shoma hadin an adai fardhi sahri Ramadan, kan seperti itu. Ya, selain itu juga kita dianjurkan malam pertama bulan Ramadan untuk niat nawaitu shoma Ramadan kullih, aku niat puasa Ramadan semua seluruhnya selama 1 bulan. Kenapa? Karena Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan bulan ibadah puasa di bulan Ramadan itu 1 paket. Artinya apa? Cukup dengan niat 1 kali. Maka dengan niat 1 kali di malam pertama sudah cukup untuk puasa Ramadan selama 1 bulan. Jadi suatu waktu kita misalnya lupa niat, masih sah menurut Imam Malik. Jadi Imam Malik tidak perlu niat lagi malam kedua, malam ketiga tidak perlu niat, karena sudah cukup 1 kali niat puasa 1 bulan penuh, itu sudah sah menurut Imam Malik. Juga faedahnya, selain itu misalnya jika suatu waktu ya di takdir Allah berkata lain, kita meninggal di pertengahan Ramadan misalnya, maka kita akan ditulis sebagai orang yang mengamalkan ibadah puasa 1 bulan penuh. walaupun ternyata kenyataannya kita tidak melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Karena apa? Karena kita sudah niat. Kita sudah niat di malam pertama kita akan melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mu'min lebih baik daripada amalannya. Dan niat seseorang pasti akan dicatat oleh malaikat. Ya, malaikat akan mencium bau dari seseorang yang niat dengan niat yang baik. Bau itu bau yang harum. Ya, ada bau harum. Kenapa kita katakan bau yang harum? Kalau malaikat melihat seseorang pencatat amal, malaikat pencatat amal kalau melihat seseorang sholat, tinggal dikatakan fulan sholat. Melihat orang membaca Al-Quran, fulan baca Al-Quran. Tapi kalau melihat orang berniat dengan niat yang baik dalam hatinya, malaikat tidak tahu. Karena malaikat pun juga tidak tahu yang ghaib. Sesuatu yang ghaib itu malaikat tidak mengetahuinya juga, kecuali yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum seperti manusia juga, malaikat tidak mengerti apa yang ghaib, apa yang tidak dilihat dengan mata, termasuk apa yang ada di hati seseorang. Loh, dari mana malaikat tahu kalau seseorang ini niat dengan niat yang baik sehingga dijadikan sebagai ibadah, dicatat karena mencium bau yang harum. Jika kita niat yang baik, akan tercium bau yang harum dan dicium oleh malaikat sehingga dicatat sebagai amal ibadah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita niat dengan niat yang jelek, akan dicatat sebagai dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini perlu kita niat di awal Ramadan, niat puasa Ramadan sepenuhnya, sebulan penuh. Ya, oleh karena itu, ya, Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, naumus shaim. Ya, naumus shaim ibadah. Naumus shaim aja ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ramadan kita kan kadang tidur. Tidurnya aja sudah puasa ini. Bukan berarti kita dianjurkan untuk tidur ya. Ya, cuma dari betul-betul mulianya bulan Ramadan ini sampai tidurnya sudah dicatat sebagai amal ibadah. Wa nafasuhu tasbih. Kita bernafas. Bernafas seperti ini. Itu tasbih. Seakan-akan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nafas kita. Berapa kali kita nafas setiap hari ketika kita berpuasa, maka kita dicatat seakan-akan kita membaca tasbih di hari itu. Sekian-sekian itu. Yang banyak nafasnya bertambah banyak itu tasbihnya, pahalanya, ibadahnya dicatat sebagai tasbih. Satu nafas. Bahkan baunya orang yang berpuasa itu atyab indallah min rihil misik. Lebih harum baunya orang yang berpuasa, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Jangan dicoba-coba nantinya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak misik yang paling harum, minyak dari yang paling baik. Lebih harum daripada minyak misik yang disunahkan di hari Jumat. Itu masih nilainya itu masih kalah dengan nilainya baunya orang yang berpuasa. Padahal sunnah memakai minyak wangi dan yang paling sunnah memakai minyak misik di hari Jumat. Tapi nilai ibadahnya masih kalah dengan baunya orang yang berpuasa. Bau mulut. Dahulu fufani sa'im atyab indallah min rihil misik. Jadi kisah nafasu tasbih. Wa du'auhu mustajab. Dan doanya orang yang berpuasa mustajab. Wah, khususnya indal fitr. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Khususnya ketika kita berbuka. Wa du'auhu mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Amaluhu mudha'af, setiap amalan di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qudsi yang Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ya, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Dikatakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, setiap amalan dan ibadah manusia itu akan diberikan kepada manusia. Semuanya untuk manusia, untuk dirinya masing-masing. Illa shaum fa innahu li, kecuali ibadah puasa, maka sesungguhnya ibadah puasa tersebut untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa untukku, selain ibadah puasa manusia mengamalkan ibadah selain ibadah puasa untuk dirinya masing-masing. Apa ini maksudnya? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena puasa ini dikatakan tidak memungkinkan untuk riya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya pahala ibadah puasa tidak bisa dikurangi dengan kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan kepada orang lain. Jadi kita tadi sholat maghrib berjamaah dicatat sebagai pahala. Tapi pahala yang kita laksanakan tadi itu belum tentu aman. Di akhirat ini bisa jadi pahala ibadah sholat maghrib yang kita laksanakan malam ini bisa jadi direbut dan diambil oleh orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain yang pernah kita zalimi di dunia. Siapapun yang pernah kita zalimi di dunia, kalau kita tidak pernah minta maaf, kalau kita tidak pernah meminta ridhonya, orang yang kita zalimi nantinya di akhirat akan menuntut kita di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, atadrun manil muflis? Kalian semuanya tahu siapa orang yang bangkrut? Al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata', kata Rasulullah, kata sahabat radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut yang tidak punya harta, tidak punya uang, itu adalah orang yang bangkrut. Apa katanya Nabi? Qala la. Al-muflis man ya'ti yawmal qiyamah bikasrati shalah wa siyam wa shadaqah, walakin ya'ti wa qad daraba hadza wa akamala hadza wa qahzafa hadza fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu ukhidat min khatayahum faturihat alaihi summa turiha ila nar aw kama qala. Kata Rasulullah SAW, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang di hari kiamat datang dengan membawa pahala puasa yang banyak, membawa pahala sholat yang banyak, membawa pahala sedekah dan seterusnya. Tapi sayang, ketika nantinya datang dengan membawa pahala yang banyak, setiap masing-masing datang menuntut dia. Ya Allah, ini orang pernah hibah ana, ana sekarang tuntut dia. Kalau sudah benar dan tidak mungkin berbohong, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sebagian daripada pahalanya, akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Dan ternyata ada orang lain kedua mengatakan, ya Rabb, ini pernah memakan harta ana. Ya Rabb, ini pernah memfitnah anak. Ya Rabb, ini pernah menuduh anak dengan perbuatan zina dan seterusnya. Setiap masing-masing menuntut, maka setiap masing-masing akan diberikan pahala sampai pahalanya habis. Yang pahala banyak akan menjadi habis. Ketika habis ternyata masih ada aja yang menuntut. Ketika masih ada yang menuntut, maka di situ pahalanya sudah habis. Orang yang menuntut tadi dosanya dialihkan dan dipindahkan kepada orang tersebut, sehingga dia bukan bawa pahala yang banyak tapi berganti dengan dosa yang banyak, sehingga dimasukkan dan dicemplungkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bangkrut yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umpung-umpung ya kita ya masih punya kesempatan untuk meminta maaf, apalagi bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan, minta maaf sesama ya orang muslim, keluarga kita, orang punya hak, siapapun yang pernah kita zalimi, ya umpung-umpung ada kesempatan. Ini sebagian ulama mengatakan dikecualikan puasa, dikecualikan ibadah puasa tidak bisa diambil dan direbut oleh orang lain, dikarenakan dikatakan oleh Rasul, fa innahu lik, ibadah puasa untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalas pahala ibadah puasa tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sempurna, taufik dan hidayat untuk melaksanakannya, dan diterima oleh Allah segala ibadah kita, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pembebasan dari api neraka, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina kunya sholihah jami'a al-khatimah wal akhirah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.